Kalau orang gagak, kerana cara dia nak jawab ijab kabul, gagak berdoa lalu ni, ha, nak cakap pun payah. Jawabnya tak ada masalah. Yang tak boleh gagak tu imam. Juru nikah. Selok anak teruna. Faham? Ha. Dalam nak teruna kata bila nak jadi ni. Neh. Ha, jadi tu imam juru nikah kalau gagak dah nak sebut, tak boleh dah suruh orang lain jadi juru nikah. Pengantin tak ada masalah. Neh. Ha. Jenis gagak ni jumpa orang gagak. Sengal lain sengal. Sengal cakap laju tapi bunyi dalam hidung. Hang, ha, gagak ni lain. Ha, gagak diulang tu lah. Kita. Ha. Oh yo. Jadi tak ada masalah. Dia gagak-gagak dia boleh sebut tak? Boleh sebut juga. Ne? Ha, aku nikahkan akan nikah wahai cik mak gagak. Ha. Ha, dengan si Minah. Sengah. Dengan mas kahwinnya RM80 tu naik. Aku terima nikahnya. Ha, boleh tak? Jadi tak? Jadi. Dua ni tak imam? Sah. Molek. Cok bila? Molek. Molek. Cok siap? Molek. JKK belakang? Molek. JKK gagak juga belakang.